waktunya siapa? Siapa tahu belum ada kita mau masuk tengah. Sayangku sungguh manis, bikin saya tertarik. Oh, senyuman bikin hati tergoda. Mau tanya-tanya dia punya siapa?